bukan terdiam. Sudah terlalu lama kita hanya menyaksikan. Terlalu kehidupan dalam kegawalan senja. Sekejap harapan kosong yang seakan sirna. Sayang tak terlewat adalah cambuk bagi kita. Untuk segera melakukan yang terbaik bagi semua. Tapi dan semangat melangkah menuju masa depan. Indonesia tercinta menanti kami di sana. Kamilah pemimpin masa depan bagi bangsa ini yang membuat negeri ini pasti akan berjaya. Bersatu padu bangkitkan semangatmu untuk masa depan terbaik bagi bangsa ini. Tegakkan kebenaran, junjunglah keadilan. Semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Masa yang tak terlewat adalah cambuk bagi kita. Segera melakukan yang terbaik bagi semua. Bagi dan semangat melangkah menuju masa depan. Indonesia tercinta menanti kami di sana. Kamilah pemimpin masa depan bagi bangsa ini yang akan berjaya. Bersatu baru bangkitkan semangatmu untuk masa depan terbaik bagi bangsa ini. Tegaskan kebenaran, junjunglah keadilan. Semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Bersatu padu bangkitkan semangatmu untuk masa depan terbaik bagi bangsa ini. Tegakkan kebenaran, junjunglah keadilan. Semangat nasionalisme yang tak pernah pudar.